السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melanggengkan ya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberkahi waktu demi waktu yang Allah anugerahkan kepada kita. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca dan mempelajari kitab Adda wa Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa asy-syafi, karya fenomenal dari Syekhul Islam Qadil Qudat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membacakan dan belajar bersama tentang hal yang berkaitan dengan salah satu di antara penentu atau salah satu di antara yang membantu terkabulnya doa. Ketika seorang hamba itu berdoa dengan menyebut al-asmaul husna. Hadza min at-tawassulil masyru'. Ini termasuk tawassul yang diperbolehkan ya. Tawassul yang bukan menghadirkan selain Allah sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah, tapi tawassul langsung dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah membahas tentang al-ismul a'zam. Ya, bahwasanya nama-nama Allah itu semuanya adalah azim. Kullu asma'illahi husna. Seluruh nama Allah itu adalah al-asmaul husna. Dan setiap asmaul husna itu azim ya, memiliki kemuliaan, memiliki keagungan. Tapi kemudian di dalam beberapa hadis Nabi mencontohkan sebagian di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai awalan ya, untuk dijadikan sebagai pembuka dari doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka min bab ta'assur bi af'alin nabi, di antara bentuk ta'assur yaitu mencontoh, meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, kita juga bisa menggunakan nama-nama tersebut di dalam memulai doa. Tetapi tetap diperbolehkan bagi setiap muslim untuk berdoa dengan menggunakan seluruh asma Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang diperbolehkan dalam syariat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qulidu Allah awidu Rahman ayyamma tad'u falahu asmaul husna ya. Jadi silakan kalian berdoa dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman atau siapapun di antara nama-namanya, falahul asmaul husna, karena Allah memiliki nama-nama yang disebut dengan al-asma al-husna. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan salah satu di antara pembahasan berdoa dengan al-asma al-husna. Hadis ini sangat masyhur, sering muncul dalam kitab-kitab kumpulan doa. Disebutkan juga oleh Nasruddin Al-Albani ya rahimahullahu taala di dalam silsilatul ahadits as-sahihah, kumpulan hadis-hadis sahih, wa syai'un min fiqhiha wa fawaidiha al-mujallad al-awwal, jilid yang pertama. Beliau menyebutkan di sini satu hadis tersebut, itu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah bersabda mengajarkan kepada kita doa. Doa ini berkaitan dengan seseorang yang mengalami kemurungan, kesedihan. Beliau bersabda, "Ma asaba ahadan qattu hammun wala huznun." Ketika seorang mukmin itu mengalami hammun dan huznun. Ya. Kalau hammun itu adalah dhiqun nafs, ya, perasaan hati yang sempit. Lima sayati, karena memikirkan sesuatu yang akan datang. Itu namanya ham. Kekhawatiran, ya. Kita menyebutnya kekhawatiran atau kecemasan, ya. Gimana nasib saya besok, ya? Besok bisa dapat duit apa enggak, ya? Gimana nasib anak-anak saya nanti, ya? Sampai sekarang anak saya belum bisa dagang, ya. Udah umur sekian tahun belum bisa nyari duit, misalnya begitu. Itu namanya kecemasan. Baik, kecemasan itu kecemasan yang memang dasarnya dibenarkan, ya, karena ada kecemasan memang dasarnya dibenarkan karena itu merupakan tanggung jawab yang disyariatkan, atau yang tidak beralasan, itu semuanya han. Yang dibenarkan maupun tidak dibenarkan akan menciptakan dhiqun nafs, hati itu menjadi gundah, ya, menjadi sempit, menyebabkan orang itu mengalami, orang sekarang bilang bad mood, ya, hilang mood untuk bekerja, bahkan hilang mood untuk beribadah. Jadi meskipun sebabnya disyariatkan, kadang-kadang seseorang sedih dan khawatir secara berlebihan. Atau huznun, huznun liqun nafsi lima qad sabaq. Kesempitan yang ada di dalam hati kita, at-ta'allum, ya, rasa sakit yang dialami oleh hati kita, lima qad sabaq, karena memikirkan yang sudah terjadi. Jadi dua-duanya itu adalah penyakit. Penyakit hati. Kalau kita bicara tentang penyakit, kan ada penyakit fisik, ada penyakit hati. Maka salah satu di antara bentuk penyakit hati adalah ketika seseorang mengalami rasa sedih, duka, lara, atau kekhawatiran, kecemasan, ya. Mungkin sekarang banyak kaum muslimin yang sedang mengalami itu secara bersamaan, ya. Hamun wa huznun jama'i, ya. Jadi murung dan sedih berjamaah. Faqala, ya, ketika seorang mukmin mengalami itu, kemudian dia berdoa, Allahumma inni 'abduk wa ibnu abdik, ya Allah, aku ini adalah hambamu dan anak dari hamba laki-lakimu, ya, hamba yang berjenis kelamin laki-laki, wa ibnu annatik, anak dari hamba perempuanmu, artinya hambamu yang berjenis kelamin perempuan, nasiyati biyadik, ya, ubun-ubun kepalaku itu berada di tanganmu, ya, jiwa dan ragaku ini berada di tanganmu. Ma'dun fi hukmik, aku selalu berjalan di atas hukummu. Adlun fi qada'ik, aku selalu meniti di atas takdirmu. As'aluka, aku memohon kepadamu, ya Allah, Allahumma, ya, bi kulli ismin huwa lak, dengan segala bentuk namamu, ya, dengan namamu yang manapun itu juga. Sammaita bihi nafsaka, yang engkau sebutkan di dalam untuk dirimu, ya. Sammaita bihi nafsaka, nama yang engkau lekatkan pada dirimu sendiri, kira-kira seperti itu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, yaitu diajarkan kepada Nabi, ya, disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an atau disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au anzaltahu fi kitabik, engkau turunkan di dalam kitabmu. Au istaktharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau sembunyikan di alam kegaibanmu, ya. Jadi dijadikan, ini dijadikan apa namanya, keyakinan oleh banyak ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan banyak nama-nama untuk dirinya sendiri yang tidak diajarkan kepada kita. Tentunya tidak diajarkan kepada siapapun, ya. Enggak ada orang yang nanti dikhususkan dengan nama-nama itu, enggak ada. Karena kalau ada orang yang akan diajarkan oleh Nabi akan nama-namanya, maka yang pertama kali diajarkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya beliau diajarkan tentang itu, beliau pasti akan menyampaikannya kepada kita. Au istaktharta bihi fi ilmil ghaibi indak, bahwa aku memohon kepadamu dengan nama yang engkau sembunyikan, ya. Jadi tidak disebutkan, kan, disembunyikan oleh Allah di alam gaibnya. Anta ja'alal Qur'an rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an itu sebagai musim semi di dalam hatiku. Rabi'a qalbi wa nura sadri, cahaya di dalam dadaku. Wa jala'a huzni, untuk menghilangkan kesedihanku, wa zahaba hammi, ya, menganyahkan kerisauanku. Ketika seorang hamba mengucapkan doa ini kan di bagian awal tadi dikatakan gitu ya, ketika seorang hamba mengucapkan doa yang panjang ini, ya, illa azhaballahu hammahu wa huznahu, Allah pasti akan menghilangkan seluruh kesedihan dan kerisauannya, wa abadala makanahu faraha, lalu menggantinya dengan kegembiraan. Ya, faqih, lalu seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Ibnu Mas'ud, awwaluhu, atau mungkin selain Ibnu Mas'ud, sahabat yang hadir pada waktu itu, ala nata'allamuha, apakah kami selayaknya mempelajari doa ini? Qala bala, iya, yambaghli man sami'aha ayyata'allamaha, siapapun yang mendengar doa ini, maka dia selayaknya mempelajarinya. Jadi Syekhul Islam, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan, ya, dalam silsilatul hadis as-sahiha, ini termasuk doa yang sangat dianjurkan sekali untuk dipelajari. Jadi meskipun agak panjang, hafalkan, ya. Hafalkan doa ini, kenapa? Karena yang namanya hammun atau husnun itu penyakit yang paling akrab dengan manusia. Sekian banyak penyakit hati, itu yang paling akrab itu apa sih? Kan pasti kesedihan, kerisauan, ya kan? Ini yang selalu hadir, bahkan bisa jadi manusia setiap hari mengalami itu, meskipun dengan kapasitas beda-beda. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja mengalami berkali-kali dalam hidupnya. Bahkan Allah mengingatkan Nabi, la yahzunkal ladzina kafaru, jangan engkau sampai bersedih akibat, ya, perbuatan orang-orang kafir. Bahkan ada satu tahun di masa kehidupan Nabi yang dinamakan dengan Amul Husni, tahun penuh dengan kesedihan. Jadi kesedihan itu, kerisauan itu adalah hal yang wajar. Oleh sebab itu, hadir paling banyak dalam kehidupan manusia. Sehingga kalau nggak hafal hadis ini, doa ini, itu rugi banget, ya. Jadi ini salah satu di antara doa yang kalau kita baca, nah, dengan sepenuh hati, insya Allah Allah akan menghilangkan kesedihan dan kerisauan. Kalau nggak hilang juga gimana? Ya, kita kembali lagi kepada pembahasan, ya, sebelumnya, ya. Kenapa doa itu kok bisa diijabah dan bisa tidak diijabah? Kita akan membahas kemarin tentang hal-hal yang mengijabah doa. Membaca Asma'ul Husna, berdoa dengan Asma'ul Husna, salah satu di antara saja, di antara ijabatul doa, ya, waktu yang tepat, ya, kondisi hati yang yakin, dan banyak hal yang disebutkan dari awal pembahasan, itu hal-hal yang harus kita perhatikan agar doa kita diijabah. Nanti kita akan bahas lagi. Kemudian ini segala sengaja saya lompati. Kalau ada yang saya lompati itu berarti pembahasannya itu mukhtalafun fi, ya, diperdebatkan di kalangan para ulama, atau hadisnya memang belum kita temukan, ya, belum kita temukan penjelasan yang menganggap sahih atau hasan hadis tersebut. Ya, bukan berarti Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sini menghadirkan hadis dhaif, ya, ala amadin, dengan sengaja, tidak. Bisa jadi beliau tidak sengaja menghadirkan hadis tersebut oleh berbagai macam alasan yang kita enggak tahu, ya. Kita berhusnuzan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya. Ini sengaja saya tegaskan, ya, karena mungkin bagi teman-teman yang memegang buku kadang-kadang, oh, kok dilengkapin hadisnya, dilewatin gitu, ya. Karena kalau kita bahas ternyata riwayat atau hadisnya itu tidak sahih, ya, sulit kita mempertanggungjawabkannya. Tapi bagi beliau, beliau ma'zur, diberikan uzur karena beliau mungkin memiliki alasan yang kita tidak tahu, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Ya, jadi buku yang sangat luar biasa itu cuma tipis saja, ya. Itu saya terjemahkan juga. Ya, buku ini belasan tahun yang lalu, sudah lama sekali, ya. Jadi buku itu sangat bagus sekali, ya. Jadi di situ Ibnu Taimiyah menjelaskan keharusan kita untuk tidak berburuk sangka kepada para ulama. Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Karena masing-masing di antara mereka, kita enggak pernah tahu apa yang menjadi alasan mereka melakukan sesuatu yang mungkin kita anggap tidak benar. Termasuk menghadirkan hadis dhaif. Ibnu Qayyim itu sangat keras, ya, membantah tentang penggunaan hadis-hadis dhaif, ya. Baik itu fi fadha'il amal wa fi ghairiha, dalam ibadah atau dalam fadha'il amal dan yang lainnya. Tetapi ternyata di dalam kitab beliau kadang-kadang didapatkan juga hadis-hadis yang dhaif, ya. Jadi di sini Syekhul Islam menjawab, ulama pasti akan mengalami itu. Bahkan Syekhul Islam sendiri yang dikatakan oleh sebagian muridnya, ya. Ya, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan kullu haditsin la ya'rifu Ibnu Taimiyah falaysa bihadits, ya. Saking membanggakan gurunya itu, katanya kalau ada hadis yang tidak diketahui Ibnu Taimiyah mungkin bukan hadis. Ini bukan beneran seperti itu ya, tapi saking bangganya. Tapi ternyata dalam beberapa makalah termasuk dalam Majmu' Fatawa didapatkan juga hadis yang disampaikan oleh beliau yang disinyalir oleh sebagian ulama sebagai hadis dhaif. Maka kembali kepada apa yang beliau jelaskan. Bisa jadi ulama tersebut mendapatkan sanad yang sahih, yang sementara sanad yang sahih itu tidak sampai kepada kita. Jadi kita justru mendapatkan hadis itu dengan sanad yang dhaif. Kewajiban kita tidak mengamalkannya karena kita enggak mendapatkan sanad yang sahih. Sementara ulama tadi mendapatkan sanad yang sahih. Atau mereka berpegangan kepada sanad sahih dengan riwayat yang lain yang tidak sampai kepada kita. Makna yang semakna dengan itu yang tidak sampai kepada kita. Dan berbagai macam alasan itu ada beliau sebutkan asbab ya, penyebab, dan masing-masing sebab itu nanti dipecah lagi oleh beliau. Panjang sekali. Jadi kalau kita baca risalah itu kita akan sadar betul. Oh iya. Makanya sahih dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, "Aballahu ayyatimma illa kitabuh." Allah itu enggak rela ada sebuah kitab yang sempurna selain dari Al-Qur'an. Itu ujungnya seperti itu ya. Maka Sahihul Bukhari sampai Sahih Bukhari bu, la yakhlu min intiqadat. Tidak sepi dari kritikan. Ya, jangan dikatakan bahwa Sahih Bukhari itu tidak pernah ada kritikan terhadap hadis-hadis yang tetap ada kritikan para ulama. Jadi kita kembali kepada pembahasan ini, maaf karena agak panjang nih saya lewatin ya. Langsung saya kepada pasal selanjutnya yang membahas tentang doa. Jadi setelah beliau membahas tentang berdoa dengan Al-Asmaul Husna sebagai salah satu di antara penyebab doa itu dikabulkan oleh Allah, beliau mengatakan begini, min asrari du'a, di antara rahasia doa, wa kathirun ma najidu ad'iyatan. Ya, seringkali kita mendapatkan wa kathirun ma najidu ad'iyatan. Seringkali kita mendapatkan doa-doa da'a biha qaumun yang digunakan sebagian orang. Fastujiba lahum, lalu kemudian ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kathirun ma najidu ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum ya. Kadang-kadang ada sebagian orang menggunakan beberapa doa, lafal doa yang lafal doa itu kita hafal juga. Kemudian doa mereka diijabah. Wa yakunu qad iqtarana bi du'a, ternyata sebabnya karena mereka selain berdoa diiringi juga dengan daruratu sahibi wa iqbaluhu 'ala Allah. Diiringi pertama dengan kondisi mereka yang darurat. Ya, kondisi darurat mereka. Amma yujibul muttar idza da'a, kita sudah bahas ya pada pertemuan yang lalu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, akan mengijabah doa orang yang berada dalam kondisi darurat, kondisi emergensi. Ya. Wa iqbalu 'ala Allah, sehingga pada saat itu dia berkonsentrasi penuh dalam doa. Ini penyebab pertama. Aw hasanatun taqaddamat minhu ja'ala Allah Subhanahu ijabatan ya lidakwatihi ya ijabatan lidakwatihi syukran li hasanati. Jadi yang kedua kemungkinan juga ditambah lagi dengan karena dia telah melakukan amal kebajikan yang kemudian Allah menjadikan ganjaran atau pahalanya dengan berupa bentuk ijabatul doa, dikabulkannya doa orang tersebut. Jadi di sini ada dua hal yang disebutkan ya. Jadi bisa jadi kita melihat orang-orang yang berdoa gitu loh. Doanya sama dengan doa yang kita lakukan, tapi kenapa doa mereka kok diistijabah dan bahkan begitu cepat? Pertama mungkin karena mereka dalam kondisi darurat. Itu yang pertama ya. Kita sudah jelaskan kemarin ya bahwasanya kondisi darurat menyebabkan seseorang hamba itu lebih dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan seseorang itu bisa bertadarruk ya, betul-betul memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan darurat, kondisi darurat ini bermacam-macam bentuknya ya. Ada kalanya darurat itu karena sakit. Orang tertimpa penyakit, dia sudah berobat ya, penyakitnya bertambah. Berobat lagi ke tempat lain, bertambah lagi penyakitnya. Sampai kepada batas akhirnya dia, waduh, penyakitku kayaknya enggak bisa sembuh-sembuh ini. Udah berbagai macam cara pengobatan, yang fisik sudah, pengobatan syar'i udah. Bekam dari tukang bekam yang masih baru belajar 2 hari kemudian praktek sampai yang sudah berpengalaman puluhan tahun ya, udah dicoba ya, bahkan pengobatan-pengobatan lain, madu dari berbagai jenis ya, dari madu yang masih dia ragukan ya keasliannya, yang diberi secara online. Enggak, saya enggak menyalahkan yang dibeli secara online. Yang dibeli secara online juga banyak yang madu murni ya. Ya, maupun madu yang berharga mahal ya. Itu sudah dicoba, ternyata enggak sembuh-sembuh juga gitu ya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ini darurat ya. Ada darurat karena seseorang misalnya, maaf ya, seseorang itu misalnya punya hutang ya. Banyak gitu ya. Gali lubang, tutup lubang. Biasanya seperti itu ya. Lubang pertama 1 meter ya, lubang kedua 2 meter ya. Lubang ketiga 3 meter. Saya gali lubang, selalu lubang selanjutnya lebih besar dari lubang pertama. Biasanya seperti itu ya. Digambarkan oleh para ulama. Saya Salih Al-Utsaimin pernah menyinggung itu ya. Jadi orang banyak yang hutang itu kan macam-macam. Ada hutang yang dibenarkan syariat kalau seseorang itu berhutang karena kebutuhan. Tapi bagaimana dikatakan orang itu butuh ya? Kalau dia misalnya berhutang itu butuhnya kata beliau 1000 real, dia berhutang 1200 real. Lalu yang 200 real itu untuk jaga-jaga. Beliau mengatakan begini ya, jadi unik sebenarnya. Beliau mengatakan begini, bagaimana seseorang itu dikatakan butuh, dikatakan fakir, dikatakan miskin, tapi dia punya uang untuk jaga-jaga. Yang namanya safety money ya, uang untuk jaga-jaga itu kan biasanya milik orang-orang kaya ya, ya kan? Ya. Uang untuk jaga-jaga, jadi dalam sebulan tuh digunakan sekian sebagian uang untuk jaga-jaga. Itu kebiasaan orang kaya, bukan kebiasaan orang miskin ya. Seharusnya kata beliau ketika seseorang punya kebutuhan 1000 real, dia pinjam 700 real aja. Ya, yang 300 real dengan berzuhud. Iya kan? Ya, jadi makan yang 3 kali sehari, jadi kan 2 kali, kan gitu ya. Yang lauknya ini turunkan kualitasnya. Begitu seterusnya, itu namanya orang betul-betul membutuhkan. Nah, ada orang sekarang ini yang berhutang tapi dengan cara seperti tadi, akhirnya lubangnya semakin besar. Begitu lubang semakin besar dia bingung gitu loh. Nah, baca doa juga udah berkali-kali tapi akhirnya sampai kepada tingkat emergensi dia berdoa kepada Allah nih, gawat karena debt collector udah datang berkali-kali ini ya. Nah, setiap hari datang ya, akhirnya kemana-mana dia bingung, apalagi dalam kondisi sekarang ini ya, dia nggak bisa kemana-mana, gampang ketangkep sama debt collector. Wah, ini orang yang berhutang ini perlu doa yang sangat manjur ini ya, makanya itu menjadi kondisi darurat. Atau orang yang sedang bersafar ya. Nah, orang yang sedang bepergian yang kemudian kehabisan uang dan lain sebagainya, mau mendapatkan uang dari zakat, nggak ada orang yang dia kenal. Nah, intinya mutal itu demikian. Nah, ada satu gambaran dalam Iqtida'us Siratil Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim, salah satu kitab fenomenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, menjelaskan ayat terakhir dari dari Al-Fatihah ya, Ihdinas Siratal Mustaqim sampai akhir. Tapi lebih dari 500 halaman. Luar biasa itu kitabnya. Di kitab tersebut ada satu judul tentang doa ul-muttor, doa orang yang dalam kondisi terpaksa. Jadi beliau menggambarkan begini ya. Jadi yang dimaksudkan muttor dalam Al-Quran ini ya, yang dimaksudkan muttor dalam Al-Quran ini ya, beliau berikan pemahaman, bisa terjadi dalam hal apa saja, sakit, tapi yang dimaksudkan dengan muttor itu adalah kondisi khusus yang harus dipahami kata beliau. Apa itu kondisi khusus? Kondisi muttor itu adalah kondisi terpaksa yang jarak antara dia dengan putus asa itu tinggal sehelai benang. Sepaham sih ya? Antara dia dengan putus asa. Padahal putus asa itu haram. La tai'asu min rahillah. Janganlah kamu putus asa terhadap rahmat Allah. Ya. Innahu la ya'asu min rahillah illa al-qaumul kafirun. Orang yang putus asa ya, min rahillah dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang kafir. Jadi putus asa itu haram hukumnya. Nah, darurat itu adalah kondisi yang sudah dekat dengan putus asa. Salah dikit dia terjebak dalam dosa besar itu. Tapi dia bertahan dan dia kayaknya udah gak punya pegangan kecuali Allah. Ini manusia udah gak ada yang bisa diharapin lagi nih. Segala cara udah gak bisa diharapin lagi. Ini kayaknya saya udah betul-betul gak punya harapan sama sekali. Tinggal harapannya Allah nih. Kalau dia salah bertingkah sedikit saja, mungkin dia terjebak, maaf, dalam putus asa, bahkan mungkin terjebak dalam kemusyrikan. Itulah yang dinamakan dengan doa orang yang muttor. Jadi jadi muttor di sini, terpaksa di sini bukan keterpaksaan dalam pandangan manusia ya. Ya, terpaksa dalam pandangan manusia itu kadang-kadang terlalu remeh ya. Jadi ini putus asa yang disebut, doanya akan sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu orang udah enggak punya pilihan. Itu digambarkan oleh Zunnun ya. Nun ada siapa? Yunus ya, Nabi Yunus alaihissalam. Beliau mengatakan ya, jadi kondisi mutar itu ketika seseorang itu sudah mengabaikan segala sesuatu kecuali Allah. Mengabaikan segala sesuatu kecuali Allah. Maka pada saat itu orang dikatakan mutar. Jadi bisa dipahami ya, mengapa itu mustajab. Jadi ini yang pertama ya. Ada orang-orang yang doanya mustajab, lafal-lafal doanya seperti yang kita baca sama, tetapi mereka diijabah. Pertama mungkin karena darurat. Yang kedua, karena adanya hasanatun taqaddamat minhu ja'alahu Allah Subhanahu wa taala ijabata da'wati syukran li hasanati. Ini sebenarnya ikhwas kana fiddin, apa yang beliau sebutkan itu makna dari hadis Jundub bin Junadah ya, Mu'adz bin Jabal yang sangat masyhur. Ya, jadi di dalam hadis tersebut diperintahkan ya oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ya, hadisnya sangat masyhur sekali ya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi apa yang disebutkan oleh beliau daruratul buttar ini ya, itu adalah kondisi ketakwaan orang yang betul-betul di ujung ketakwaan. Ketika orang tidak berharap kecuali Allah ya, ketika seseorang itu hanya ingat Allah satu-satunya sebagai penolong. Ini kan puncak dari ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ittaqillaha haitsuma kunta. Kita tahu ya, di dalam ayat Al-Qur'an banyak disebutkan ya, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yang pertama diberikan kepada jalan keluar. Ya. May yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yuhsin lahu ajra. Jadi ketika orang bertakwa itu yang susah dijadikan mudah. Persoalan yang kelihatan enggak ada jalan keluar, ada jalan keluarnya. Ya. Bahkan ditambahkan lagi dia akan diberikan pahala terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah dalam kondisi kita paling bertakwa, kondisi kita ya, we are in the best condition of us, bukan bertakwa di antara manusia. Bukan paling bertakwa di antara teman-teman kita, bukan. Kondisi kita paling bertakwa dari seluruh kondisi kita yang ada, gitu loh. Puncak keimanan kita, puncak ketakwaan kita sendiri. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ya. Ketika seseorang berada dalam ketakwaan, kan pasti Allah akan jadikan jalan keluar, ya. Maka doanya pasti akan mustajab. Ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Wa abdi sayyi'atal hasanata. Dan kalau kita melakukan keburukan, maka hendaknya kita menggantinya dengan kebaikan. Inilah yang dimaksudkan dengan hasanah di sini, ya. Jadi mungkin seseorang itu melakukan perbuatan baik. Yang saya maksud begini, ya. Yang saya maksud begini. Kenapa ini merupakan makna daripada hadis Mu'adz bin Jabal tadi? Karena seperti yang sudah kita bahas kemarin, salah satu di antara penghalang doa itu terkabul adalah karena kita banyak dosa, kan begitu? Ya, jadi makanya setiap kita mau berdoa, kalau doa itu kita anggap paling penting sekali, yang harus kita ingat pertama kali dosa kita. Kita tertimpa musibah, tertimpa bala, tertimpa penyakit. Yang pertama kali kita ingat dosa kita dulu. Dosa-dosa kita ingat, karena dengan mengingat dosa-dosa kita, ya, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Kita dalam kondisi bertakwa kepada Allah. Ya. Nah kemudian Allah mengajarkan kepada kita melalui lisan Nabi, kalau kita berbuat dosa, supaya dosa kita potensi diampuninya lebih besar, itu caranya bagaimana? Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Langsung kita berbuat baik. Ya, makanya kalau orang berdoa itu diimbangi dengan banyak sedekah, ya. Maka ketika kita tertimpa musibah, kita dianjurkan banyak bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, ya. Kepada siapapun, kita bisa memberikan kebaikan dengan semua yang kita punya. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang enggak punya apa-apa dengan doa. Ya. Apapun yang kita bisa siapapun yang selama ini dianggap banyak menyakiti kita, doakan hidayah buat mereka semuanya. Itu salah satu di antara wasilah, ya, salah satu di antara wasilah, salah satu di antara cara bagaimana kita mendapatkan doa yang mustajab. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Dan kenapa hasanah di sini kita lebih artikan pada hasanah yang sifatnya kepada orang lain? Karena itu yang dimaksud dengan hadis tadi. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Karena di akhir hadis Nabi mengatakan pergaulilah manusia dengan cara yang terbaik. Jadi hasanah yang dimaksud di sini hasanah kepada orang lain. Apakah baca Quran, ya? Apakah zikir salat malam tidak termasuk? Termasuk, tapi bagiannya lebih kecil. Yang lebih besar itu hasanah kepada orang lain, ya. Karena para ulama mengatakan, ya, al-khairul muta'addi khairun minal khairil qasir. Kebaikan yang efeknya itu kepada orang lain itu lebih tinggi nilainya daripada kebaikan pada diri sendiri. Baca Quran banyak enggak pahalanya? Falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Ya, satu huruf itu kebaikan, kebaikannya dilipat gandakan satu huruf, ya. Tetapi mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain itu lebih baik. Lebih tinggi pahalanya. Baca Quran banyak pahalanya, tapi mengajarkan orang baca Quran itu lebih besar lagi pahalanya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wal wa 'allamahu. Karena dengan mengajarkan orang baca Quran, orang itu yang mengajarkan lagi baca Quran, akan berapa banyak orang yang baca Quran di dunia ini dengan wasilah dari perbuatan kita, ya. Salat malam pahalanya besar apa enggak, ya? Puasa pahalanya besar apa enggak? Tapi akan lebih besar lagi orang yang mengajarkan orang tata cara puasa, mengajarkan pada orang lain tata cara salat, mengajarkan orang lain tata cara salat malam, bahkan sekadar mengajarkan kepada manusia tentang keutamaan puasa dan salat malam. Kita mengajarkan keutamaan itu, dengan itu banyak orang yang salat malam. Pahalanya semuanya ngalir kepada kita. Betul apa enggak? Iya. Kalau kita salat, ya paling pahalanya dari kita saja. Tapi kalau kita ngajarkan kepada orang lain, kadang-kadang kita enggak ngamalkan. Ya, belum ngamalkan, bukan enggak ngamalkan, tapi belum ngamalkan. Atau kadang-kadang ngamalkan, kadang-kadang enggak. Tapi orang lain mengamalkan dan pahalanya akan mengalir kepada kita. Luar biasa, ya. Jadi hasanah di sini yang dimaksudkan tadi. Kita kembali, ya, baca apa yang disampaikan oleh beliau. Banyak orang yang doa-doanya diijabah oleh Allah. Ternyata penyebabnya adalah kondisi dia dalam keadaan darurat atau dia melakukan kebajikan yang kemudian Allah menjadikan pahalanya berupa ijabatul doa. Au sadafat waqta ijabah, atau pas dia berdoa, pas itu waktu istijabatid doa. Amdan am bighairin amdin. Bisa jadi sengaja, bisa jadi enggak. Ya, dan yang luar biasa adalah yang tidak sengaja, ya. Karena orang yang tidak sengaja itu dia berdoa kapan aja, ya. Karena dia berdoa kapan aja tiba-tiba ketemu waktu istijabatul doa, ya. Tapi kalau orang biasanya cuma ngincar, ya, waktu istijabatul doa malah akhirnya lawang-lawang, betul, ya. Saya mau doa nih konsisten antara azan dan iqamah itu susah. Tapi orang yang berdoa terus saja setiap waktu dia berdoa, maka otomatis dia akan dapat antara azan dan iqamah. Bisa, betul, ya, bisa paham, ya. Jadi orang yang selalu berzikir, maka dia akan berzikir juga di waktu-waktu yang paling utama. Tapi orang yang ngejar waktu utama saja, itu akan sering kehilangan waktu tersebut. Jadi di sini sirru dzalik, rahasianya. Wa nahwu dzalika fa ujibat da'watuh. Atau banyak hal-hal lain sudah kita sebutkan tentang kapan doa itu mustajab. Nah, di sini persoalannya kata beliau, fayadhunna dhannu anna sirra fil lafzi dzalika du'a. Nah, orang yang kurang faqih, kurang dalam fikihnya, nanti akhirnya berpemahaman bahwa rahasia doa itu hanyalah lafal doa tersebut. Ya, rahasia ijabahnya itu adalah lafal doa tersebut. Fayakhudahu mujaradan antil kal umur. Maka yang dia ambil hanya doanya saja, sementara tidak disertai oleh hal-hal yang tadi, allati qaranathu min dzalika da'i, yang dilakukan oleh orang yang berdoa tadi. Jadi bisa paham di sini, ya. Doanya bukan tidak diajarkan, ya. Mengamalkan doa itu sendiri karena itu diajarkan oleh Nabi sudah berpahala. Tidak salah, tidak ada yang salah dengan mengambil doa itu. Tapi yang salah adalah ketika dia hanya menggunakan doa itu tanpa memperhatikan hal-hal lain yang menyebabkan doa itu diijabah dari orang tersebut. Jadi kita hanya ngikut perbuatannya secara zahir itu saja, tapi tidak mengikuti hal-hal yang lain. Ini sering saya sampaikan, ya, kepada banyak ikhwah, ya, sebagai pengingat untuk diri kita sendiri, gitu, ya. Kadang-kadang misalnya saya sebutkan, kita itu mengikuti ilmu ulama tapi lupa mengikuti akhlak mereka. Ya, bisa kita paham, ya. Kita mengikuti ilmu ulama, ilmunya memang dari para ulama, tapi dalam mengamalkan ilmunya kita tidak mengikuti akhlak para ulama. Ya, salah satu contoh misalnya, ya. Salah satu contoh misalnya Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, ya. Beliau itu orang yang sangat tegas terhadap perbuatan-perbuatan bid'ah. Sangat tegas terhadap bahaya perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, saking tegasnya, ini beliau termasuk di antara orang yang mengharamkan mutlak tinggal di negeri non-muslim kalau bukan dalam kondisi yang betul-betul emergensi. Ya, jadi beliau termasuk ulama yang paling keras. Jadi banyak ulama masih memperbolehkan kalau untuk dakwah, untuk berdagang selama bisa membawa diri. Tapi beliau keras mengatakan itu tidak boleh. Ya, itu tegas beliau katakan. Tetapi dalam kenyataan apa yang beliau lakukan sehari-hari, sikap beliau kepada orang-orang ahli maksiat di tengah jalan, ya, sikap beliau kepada orang-orang yang zahirnya banyak melakukan kebid'ahan yang datang kepada beliau, beliau sambut dengan baik. Duduk di majlis beliau, belajar dari beliau, beliau ajarkan ilmunya. Jadi ada orang-orang yang datang duduk di majlis beliau yang secara pemahaman bahkan akidah berbeda dengan beliau. Tapi mereka memuliakan beliau dengan ilmunya. Karena beliau bersikap baik kepada mereka. Jadi kita lihat di sini ya, akhlak ulama dan ilmu ulama itu harus kita ambil bersamaan. Ya, bersamaan, jangan hanya ilmunya saja tapi tidak dengan akhlaknya. Ini yang saya maksud. Begitu juga di sini, ketika kita melihat ada seorang ulama atau ahli ibadah, doanya kok mustajab, kita jangan melihat hanya lafal doanya. Oh, lafal doa ini yang dari Nabi itu ternyata doa yang paling manjur, ya. Doa betul, ya. Doa yang diajarkan Nabi itu pasti doa terbaik. Tetapi, ada tetapinya, ada syarat-syarat terkabulnya doa yang dilakukan oleh orang-orang tadi yang tidak kita lakukan, ya. Bisa dipahami sini ya. Ikhwah, ha. Wa hadza kama idza istamala rajulun dawaan nafi'an. Ini beliau analogikan seperti ini, seperti orang yang menggunakan obat yang sangat manjur, dawaan nafi'an fil waqtil ladzi yanbaghi. Dia menggunakan obat yang manjur di waktu yang tepat. Dengan cara yang tepat, ini sudah kita sampaikan ya pada pertemuan yang lalu, orang berobat menggunakan obat yang betul-betul manjur, ya, waktunya tepat, karena untuk menggunakan obat harus kita tahu kapan waktunya, kemudian dengan cara yang tepat, pokoknya semuanya sesuai dengan apa, kalau orang sekarang yang terkenal aja, protokol protokol keluar rumah, protokol ini lagi terkenal itu ya istilahnya, ya, sesuai dengan prosedur protokol ya, protokol minum obat, sesuai dengan protokol minum obat. Fantafa ya. Bihi, akhirnya obatnya betul-betul apa bereaksi. It works, ya, betul-betul bereaksi. Fadzanna ghairuhu, tapi orang lain yang melihat dia minum obat tadi, fa ghairuhu an istimal hadza ad-dawa bi mujarradihi kafin. Oh, ada orang lain yang melihat, oh ternyata obat ini manjur banget. Dia hanya menganggap bahwa kesembuhan itu dari kemanjuran obat ini saja. Fi husuril matlub fa innahu kana bidzalika ghalitan, maka dia salah. Wa hadza mawdhi'u yaghlatu fi katsirin minan nas. Ini adalah hal yang banyak disalahpahami oleh sebagian orang. Kita sering kan melihat ya, orang si fulan minum obat itu sembuh, pas kita minum enggak sembuh, gitu ya. Gitu ya, sering enggak seperti itu. Jadi kita tidak memperhatikan proses kesembuhan. Orang itu mungkin konsisten minumnya, ya udah satu tahun ini minum ini. Kita baru minum beberapa kali sudah berhenti, ganti obat lain, berhenti lagi, ganti obat lain, gimana mau sembuh gitu. Itu salah satunya ya. Kemudian nggak memperhatikan, oh dia minum obat tapi menjauhi pantangan, kita obat minum juga, pantangan libas juga. Kira-kira seperti itulah ya, betul nggak? Iya kan, ada orang ya. Saya juga di wilayah pekerjaan saya seperti itu ya. Ya. Seperti itu, jadi banyak orang yang ingin misalnya tubuhnya itu cepat kurus ya, cepat langsing. Iya, dia melakukan apa yang kita lakukan tapi dia nggak mendapatkan hasilnya. Karena apa? Karena protokolnya nggak diatur ya, aturan ya, aturan daripada manfaat daripada satu produk itu tidak diikutin. Ini sebagai contoh saja ya. Tapi kita bicara tentang doa ini, bukan tentang obat ya. Wa min hadza annahu qad yattafiqu du'ahu bi-ittirarin inda qabrin. Ini sebagai contoh begini. Ada orang yang tiba-tiba berjalan-jalan di satu tempat, mampir di kuburan ini, di samping kuburan. Dia langsung duduk ngedeprok kata orang Jakarta ya. Brok ya. Karena saking putus asanya langsung dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fajar, lalu dia berdoa, kemudian diijabah doanya. Ada orang melihat si fulan diijabah doanya waktu dia berdoa di dekat kuburan. Nah, ini lebih salah lagi ya. Ini kesalahan yang fatal yang justru tidak ada syariatnya sama sekali ya. tidak ada syariatnya. Kan kalau dia berdoa, kata Ibnu Qayyim, kalau dia berdoa di masjid kan pasti lebih bagus. Cuma masalahnya waktu itu kondisi darurat datangnya ketika dia di kuburan, ya. Lau hasala dzalika fi baitin min buyutillah kana afdal ahabba ila. Kalau itu terjadi di rumah Allah pasti akan lebih disukai oleh Allah. Tapi persoalannya ijabah doanya dia datang dari kedaruratan yang dia alami. Dan itu terjadi pada saat itu di pinggir kuburan, gimana lagi? Hah? Atau orang yang misalnya meninggal bapaknya, lalu dia menguburkan bapaknya. Setelah dia menguburkan bapaknya, saat itu juga dia merasa dirinya orang sebatang kara, gitu kan, gitu ya, nggak punya siapa-siapa lagi. Lalu dia berdoa kepada Allah, berikanlah aku rezeki yang baik. Karena pada waktu itu dia sudah menganggap nggak ada lagi nih yang bisa nolong dia nih, ya. Dia dalam kondisi darurat apa enggak? Iya, dalam kondisi darurat. Dan persoalannya bukan karena dia dikuburan kan? Ya. Nah, ini yang sering dikatakan oleh banyak orang, ya. Nah, di sini ada penjelasan beliau lagi yang menarik, ya. Jadi ini sudah kita bahas sebagiannya sebelumnya. Wal ada'iyatu wat ta'awuzat, semua bentuk doa, semua bentuk ta'awuzat, ya. Ta'awuzat itu setiap doa yang diawali dengan a'udzu. Termasuk a'udzu bi kalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Wa a'udzuka bi kalimatillahit tammah, ya, min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Dan doa-doa yang seperti itu. Pokoknya doa yang diawali dengan a'udzu billah, ya, a'udzu bi kalimatillah, itu namanya ta'awuzat, semuanya doa. Setiap doa dan ta'awuzat di manzilatis silah, itu diumpamakan oleh beliau seperti seperti senjata. Was-silahu bi dharibih la bi haddihi faqat. Yang namanya senjata itu menjadi ampuh kerjanya itu karena orang yang menggunakannya, bukan semata-mata karena tajam tidak tajamnya senjata tersebut, ya. Kalau bahasanya apa? Dunia persilatan. Ya, ini sebagai contoh aja, ya. Tapi ungkapannya itu sebenarnya ungkapan Ibnu Qayyim sama, karena beliau ini hidup di masa-masa dahulu, ya, di mana peperangan masih sering terjadi. Jadi dunia perang itu sudah menjadi wilayah kebiasaan mereka pada waktu itu. Jadi kalau ngomong tentang senjata, ya pasti masuk banget lah, ya. Kalau di kalangan orang-orang ahli bela diri, dikatakan, ya, senjata yang biasa di tangan seorang pendekar dalam tanda kutip, ya, jangan diambil maknanya, ya, yang dikdaya, ya, pokoknya pendekar yang betul-betul ahli dalam bela dirinya, itu akan bekerja laksana senjata pusaka, ya, istilah mereka begitu. Jadi artinya senjata pusaka itu apa, ya, maksud senjata pusaka ini bukan yang dijambe-jambein, bukannya itu kan pemahaman orang yang memahami secara khurafat, ya, secara tahayul. Artinya senjata itu kan dibuat dengan cara bermacam-macam, ya. Bahan dasarnya itu macam-macam, ada bahan dasarnya itu asal-asalan, ya, asal logam, ya. Logam diketok-ketok, dipanasin, diketok-ketok, kalau perlu ditaruh di bawah landasan kereta api, rong, jadi senjata. Tapi ada yang dibuat dari betul-betul baja pilihan, baja yang sangat jarang, ya, bahkan yang mungkin sudah nyaris gak ada di zaman sekarang, misalnya. Kemudian ditempa oleh orang yang betul-betul ahli, ya, kayak katana itu, ya, apa senjata apa samurainya orang Jepang gitu, yang itu kan karena dibuat dari bahan berkualitas tinggi, ditempa dengan cara yang terbaik, kan begitu, ya. Nah, sekarang ada senjata yang biasa saja, tapi di tangan oleh ahli bela diri yang luar biasa, dia akan bekerja laksana senjata pusaka, laksana senjata katana tadi, ya. Tetapi kebalikannya gitu, senjata pusaka atau senjata berkualitas di tangan orang yang gak mampu, ya, tangan ahli bela diri yang apa namanya, yang ece-ece, kata orang zaman sekarang, ya, ahli bela diri yang abal-abal, ya, itu gak akan bekerja sebagai senjata pusaka, bahkan seperti senjata biasa, atau bahkan gak bekerja sama sekali, atau yang lebih parah lagi, bahkan membahayakan dirinya sendiri, ya. Ada orang megang senjata, justru itu semakin berbahaya buat dirinya. Ya, betul kan? Ya, seorang bersenjata, gak mahir bela diri, berhadapan dengan ahli bela diri, ya. Ya, jadi kalau dia megang senjata, semakin berbahaya buat dia sendiri. Jadi bisa paham di sini, ya. Ya, Syekh menjelaskan begini, ini pengalaman beliau, ya, sebagai orang yang sering berhadapan dengan musuh di medan perang. Misalnya begini, فَمَتَا كَانَ السِّلَاحُ سِلَاحًا تَامًا. Misalnya, senjata itu benar-benar senjata yang sempurna, la afata bihi, ya, yang betul-betul nggak ada cacatnya, ya, wah gagangnya kuat, bahannya bagus, tajamnya luar biasa gitu kan, ya, dekatkan rambut belum nempel lagi udah putus, nggak, ini cuma ini aja ya, ya baru nempel sedikit ya, harus nempel lah, kalau nggak nempel nggak mungkin putus ya. Kemudian beliau mengatakan wasaid sa'id bin qawi, ya, yang menggunakannya itu tangan, yang lengannya itu betul-betul terlatih, kuat terlatih gitu. Ini pedangnya digunakan tangan yang terlatih. Jadi pedangnya itu pedang yang sangat cocok. Misalnya orang menggunakan satu tangan, ini pedang secara bobot, secara kualitas segala macam pas digunakan dengan satu tangan. Tapi tangan yang menggunakan harus tangan yang kuat dan kokoh. Wal mani'u mafqud, tidak ada hal yang menghalangi. Ya, menghalangi itu apa? Misalnya dalam kondisi gelap gulita, ya, gitu kan? Atau misalnya musuh ternyata punya jurus yang lebih ampuh, gitu ya? Atau musuh menggunakan turs apa namanya? Tameng ya? Kita enggak, gitu ya? Jadi dia bisa nusuk kita seenaknya, ya, sementara kita enggak bisa nusuk dia seenaknya, kan gitu ya? Nah, jadi harus ada hal-hal tersebut. Hasrat bikin nikaya atau fil adu akan ampuh untuk menghancurkan musuh. Kira-kira seperti itu. Wala tatakhallafa wahidun min hadhihi thalathah, kalau salah satu di antaranya itu enggak dimiliki seseorang, enggak berlaku. Oh, orangnya mahir segala macam, senjatanya tumpul, ya. Ya benar-benar senjata tumpul atau malah senjatanya ya senjata abal-abal gitu ya. Maunya musuhnya itu mati malah cuma bunjuk-bunjuk. Itu ya, karena senjata. Atau senjatanya emang ampuh tapi tangannya enggak kuat ya, baru mengangkat senjata, baru di beset apa sabetkan ke kanan, senjatanya lepas. Iya kan? Nah. Jadi khasnya fidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai contoh sebenarnya ya. Jadi contoh beliau unik ya. Mungkin agak sedikit lucu ya. Ya. Fa idza kana du'a fi nafsihi ghairu shalih. Maka demikian juga dengan doa. Ada doa yang doanya itu sendiri memang enggak pas, enggak tepat gitu loh. Sebagaimana kita sebutkan kemarin. Kita berdoa tapi doanya itu mengandung qati'atur rahmin, ismun. Ada dosa, ada unsur memutus silaturahim. Dosa kayak kita bilang kemarin ya, kita mau minta ilmu. Minta ilmunya itu bagus gitu loh. Tapi tujuannya yang salah. Mau minta ilmu kepada Allah untuk ngalahin orang dalam debat, mau minta ilmu dari Allah ya untuk supaya dianggap pinter ya. Ini kemarin habis debat di Facebook kalah ya. Mau nuntut ilmu lebih banyak lagi biar besok masuk lagi dengan ilmu baru lagi. Bahaya ini ya. Ini sekarang ini banyak orang yang trennya kayak gitu. Ngaji-ngaji ya, tapi kerjanya debat mulu di mana-mana ya. Akhirnya bukan memberikan dakwah yang baik tapi menciptakan kekisruhan ya. Jadi ini salah satu di antara contoh. Doanya emang enggak benar gitu loh. Bukan isi doanya enggak benar tapi niat yang salah. Bisa jadi akhirnya menjadi doa yang tidak benar. Atau memang doanya enggak bagus gitu. Doanya minta orang lain jadi sakit, orang lain ditimpa musibah misalnya seperti itu. Padahal dia orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah, mungkin enggak sengaja dia berbuat salah sama kita. Akhirnya tidak Allah kabulkan doa tersebut. Ya. Atau tidak baiknya misalnya karena kita egois misalnya. Tidak turun hujan ya Allah, turunkan hujan selebat-lebatnya sekarang ini juga ya Allah. Karena kita berkepentingan sama hujan. Nah, ternyata di sini banyak pedagang yang kalau hujan mereka enggak bisa jualan. Ya. Jadi doa kita kalau misalnya doa mereka kan gitu ya. Ternyata yang membutuhkan doa tidak turun hujan lebih banyak daripada yang turun hujan. Bisa kan? Bisa. Atau kita minta, ya Allah jangan turunkan hujan hari ini. Allah, saya mau mengadakan resepsi pernikahan. Iya. Ternyata yang membutuhkan hujan lebih banyak. Karena itu daerah di situ, itu sebagian besar penduduknya itu petani. Yang butuh curahan hujan. Kalah doa kita. Ya. Jadi itu ya. Audai lam yajba baina qalbihi wa lisanihi fi du'a, atau orang yang berdoa itu antara lisan dengan hatinya enggak nyambung. Ya lisannya berdoa lain, hatinya kemana-mana. Au kana thamma mani'un min ijabah, atau ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan doa tersebut tidak diijabah, falam yahsulil athar, maka akhirnya pengaruh dari doa tersebut hilang. Ya, jadi ini di antara pembahasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim yang sangat luar biasa sekali ya, tentang rahasia-rahasia terkabulnya doa ya. Jadi banyak hal ya yang disebutkan, saya kira kita bukan menghafal satu persatunya, ikhwah, ya. Tapi bagi yang mencatat itu akan lebih baik lagi, ya. Tapi yang terpenting adalah nilai-nilai yang ada dalam pembahasan ini yang kita ambil, bahwa doa itu bukan semata-mata doa. Jadi orang banyak salah, ya, maaf. Di lingkungan saya masa kecil juga seperti itu. Jadi ada orang kalau datang kepada ulama, maaf, dia bilang begini, tolong saya, kasih saya amalan. Pernah dengar istilah itu? Minta amalan, ya, sama orang alim. Minta amalan. Yang dimaksud amalan di sini sebenarnya doa, ya. Dan doa itu sebenarnya yang diajarkan kepada yang ada dalam hadis, ya. Ada memang sebagian mengajarkan doa yang tidak ada dasarnya, ada, tapi umumnya mengajarkan doa yang ada dalam hadis. Dan ulama ini tidak menjelaskan, dia pada waktu itu mungkin karena husnuzan dia atau karena hal yang lain gitu loh, bahwa doa itu tidak dijabah dengan sendirinya gitu loh. Ini doa, misalnya doa untuk lepas dari hutang, ya. Tahu doa untuk lepas dari hutang? Yang sering disebutkan dalam kitab-kitab doa, ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa ghrini bifadlika amman siwak, ya. Alhamdulillah ini kalau pada enggak hafal berarti enggak pernah punya utang, ya. Atau yang malas menghafal bisa juga, ya. Ya, antara dua kemungkinan, tapi saya yakin karena memang enggak punya utang. Jadi enggak merasa butuh dengan doa tersebut. Tapi doa ini sebenarnya bukan hanya untuk itu, ya. Ini sering disebutkan oleh para ulama di bab-bab doa untuk orang yang punya utang, tapi sebenarnya doa ini sifatnya umum, Pak, ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal sehingga aku tidak perlu dengan yang haram. Artinya kan kalau utang enggak dibayar itu kan jadi haram gitu. Jadi cukupkan aku dengan yang halal, jangan sampai aku makan yang haram. Wa ghrini bifadlika, ya Allah, jadikan aku kaya dengan keutamaan-Mu sehingga aku tidak membutuhkan selain-Mu. Kan indah sekali, ya, doa ini. Ada orang berdoa dengan ini kan diijabah gitu. Orang datang kepada orang alim minta doa supaya hutangnya terkabul, dikasih doa ini gitu loh. Lalu dia mengamalkan dengan penuh keyakinan, dengan segala bentuk hal yang dia, kemudian terkabul, lalu dia mengatakan, memang betul doa yang diajarkan kiai ini manjur. Nah, jadi akhirnya yang disandarkan kepadanya itu kiai tadi atau orang alim tadi, ya. Sebenarnya kesalahan adalah dalam cara dia memandang, ya, karena dia mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi dan kemudian dia berdoa dengan cara yang tepat. Bagaimana kalau kejadiannya kebalikannya? Begitu doa enggak manjur, kan bisa kebalikan. Wah, doa dari apa ulama fulan itu enggak manjur, ya. Doanya enggak manjur. Saya minta doa dari yang lain aja lah. Nah, kan bahaya. Jadi ini, ya. Jadi doanya manjur bahaya, tidak manjur kan bahaya. Begitu manjur, dia menisbatkan kemanjuran itu kepada ulamanya. Begitu tidak manjur, kepada ulamanya juga. Nah, ini yang bahaya. Ikhwaskan fidin, kalau kita tidak memahami tentang hakikat dari doa tadi. Jadi doa itu manjur dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan cara-cara yang diajarkan juga oleh Nabi. Kalau kita amalkan itu semua, insya Allah doa kita ijabah. Kalau tidak Allah ijabah secara lahir, ada dua kemungkinan. Mungkin karena doa itu memang tidak baik untuk kita, ya, tidak baik untuk kita. Allah sayang sama kita sehingga kita tidak diberikan doa tersebut, dikabulkan doa tersebut. Atau Allah ingin menggantinya dengan yang lebih baik di akhirat. Allah biarkan tidak terijabahi di dunia, tapi Allah ijabahi berlipat-lipat di akhirat nanti. Wa hadza sya'nu auliyaillah, ya, al-muqarrabin. Kalau Syekhul Islam misalnya mengatakan ini kondisi para wali-wali Allah yang sudah sangat tinggi sekali tingkatnya. Jadi wali-wali Allah itu kan kalau sudah dekat kepada Allah, itu kalau doa kan dikabulkan, ya, sebagaimana doa la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, seorang hamba akan mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Kalau aku mengambilkan aku mencintainya, ya, kuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengarannya, artinya membantu pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, membantu penglihatannya. Wa yadahu allati yabtashu biha, akan membantu tangannya ketika dia memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha, membantu kakinya ketika berjalan. Wala in salahi la salani la utiyannahu, kalau dia meminta kepadaku akan aku berikan. Wala in ista'adani la utiyannahu, kalau dia minta perlindungan akan aku beri perlindungan. Jadi kalau wali-wali Allah itu sudah dicintai Allah, doanya akan mustajab. Tapi kemudian Syekhul Islam menjelaskan, namun ada wali-wali Allah yang lebih-lebih lebih tinggi lagi tingkatnya dari itu, di mana sebagian di antara doanya atau bahkan banyak di antara doanya yang tidak dijawab oleh Allah di dunia, dan mereka tidak merasa susah. Mereka sudah bertamattu, senang dengan berdoa sebagai ibadah. Tidak dikabulkan kepada Allah, mereka tidak bersuudzon kepada Allah. Karena Allah mau menyimpan pahalanya di akhirat nanti. La haula wala quwwata illa billah. Itu ya yang disampaikan oleh beliau. Kemudian beliau masuk kepada pembahasan lain. Insyaallah kita akan bahas bagian awalnya saja, karena pembahasan ini sangat panjang ya. Beliau waha huna su'alun masyhur ya. Ini pembahasan lain. Ini pembahasan tentang orang yang mencoba yang salah dengan mengorelasikan antara doa dengan takdir. Jadi ini bicara tentang apa? Tentang pemahaman manusia dalam takdir, tapi terkait dengan doa. Ya. Hahuna su'alun masyhur. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Ini pertanyaan atau pernyataan itu agak subhat di sini, ya. Ya. Jadi annal mad'u bihi in kana qad qudira. Orang ini mengatakan begini, kalau isi doa itu memang sudah ditakdirkan, misalnya kita berdoa mau sembuh nih, kalau itu memang sudah ditakdirkan, lam yakun buddun in qad in kana qad qudira lam yakun, kalau ditakdirkan maaf tidak terjadi. Misalnya seorang berdoa mau sembuh tapi takdirnya tidak akan sembuh. Lam yakun buddun min uqul, maka sampai kapan pun enggak akan terjadi. Da'a bihil abdu aw lam yad'u. Orang itu berdoa atau enggak berdoa sama aja. Ini kata orang tersebut ya. Kalau emang takdirnya enggak terjadi ya udah, doa enggak doa kan sama aja, ya. Wa in lam yakun qad qudir lam yaqa. Wa in lam yakun qad qudir lam yaqa. Sa'un kana sa'ul abdu alam yakun. Jadi kalau sesuatu itu memang tidak akan ditakdirkan, tidak akan terjadi, minta atau enggak minta enggak akan dilakukan. Tapi kalau terjadi, takdirnya terjadi, enggak doa pun pasti terjadi, kata mereka begitu. Fa wanna ta'ifatun sihhat hadza su'al. Sebagian di antara orang menganggap pertanyaan atau dalam tanda kurung pernyataan. Ini lebih cocok pernyataan sebenarnya. Pernyataan ini benar. Oh iya ya, kalau dia takdirkan berarti doa enggak doa kan sama aja. Akhirnya fatarakat ad-du'a wa qalat la faidata fi. Akhirnya dia enggak berdoa sama sekali dan mengatakan doa itu enggak berfaedah. Nah, ini sebenarnya merupakan pemahaman dari Al-Jabriyah. Ya, pemahaman Jabriyah yang mengatakan bahwa doa segala macam itu enggak ada gunanya, ya. Karena segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini Jabriyah. Ini Jabriyah itu orang-orang yang mengatakan al-mu'minu mujbarun ala fi'lihi muhkamun 'alaihi bihi. La ikhtiyara lahu wa la irada. Seorang mukmin itu sudah dipaksa untuk melakukan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak ada ikhtiar bagi dia, enggak ada irada, enggak ada keinginan bagi dia. Doa enggak doa itu enggak ada ininya. Jadi Jabriyah itu keyakinannya begitu, dan Jabriyah itu ada tingkatan macam-macam ya. Jadi kalau orang mengatakan orang Qadariyah itu lebih kurang ajar dari Jabriyah, itu sebenarnya enggak sepenuhnya benar. Jadi keyakinan dalam takdir itu kan ada tiga. Yang di tengah-tengah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang mengatakan bahwa segala sesuatu ditakdirkan, takdir telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga menciptakan amal perbuatan sebagai asbab, ya, yang melakukannya pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan insyaallah dengan izin Allah, ya. Lalu pertemuan, titik pertemuan yang paling tepat itu susah kita pahami karena itu bukan masalah kita. Masalah kita bukan memahami takdir, tapi kita yakini takdir itu telah ditetapkan, dan kita juga yakin bahwa kita dianjurkan ikhtiar untuk berusaha. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga meyakini dua-duanya, ya. Sementara Qadariyah yang mengatakan Allah Qadar, enggak ada takdir, itu enggak ada. Tidak ada takdir. Nah, Qadariyah ini ada dua, makanya saya katakannya sebagai pembuka. Yang disampaikan oleh beliau ini kebanyakan tentang Jabriyah bukan Qadariyah, ya. Karena mereka dalam banyak hal lebih kurang ajar dari Qadariyah. Nah, kita sebutkan dulu Qadariyah ya, supaya ringkas kita bisa paham letak kekurang ajaran mereka itu di mana ini. Qadariyah itu mengatakan bahwa Qadariyah itu ada dua, ya. Jadi ada dua tingkatan. Jadi mereka, ya, tingkatan yang paling kurang ajar yang mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui apa yang akan kita perbuat, jadi baru tahu ketika kita sudah berbuat. Ini yang paling kurang ajar ya. Jadi ketika kita sudah melakukan sesuatu, barulah Allah tahu. Ini wal-iyadzubillah, semal-iyadzubillah. Ya. Semoga kita dijauhkan dari pemahaman itu. Dan yang kedua, dia tetap meyakini Allah mengetahui ya. Tapi tidak ada takdir, semua itu bergantung perbuatan kita. Jadi beliau mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba itu bukan makhluk. Perbuatan hamba itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia berbuat sendiri apa yang mereka lakukan. Ya. Ya takdir itu hanya mengikut apa yang kita perbuat ya. Tidak ada takdir di sisi Allah. Tidak ada takdir sama sekali. Mani mutlak, semuanya bergantung perbuatan kita. Itu kekurangan ajaran dari Qadariyah. Kurang ajar emang ya. Tapi Jabriyah kelihatannya itu kebanyakan Jabriyah ini kan banyak ahli ibadah. Beda dengan Qadariyah ya. Jadi Qadariyah ini kelihatan sombong karena mereka menganggap perbuatan mereka lah yang masukkan mereka ke dalam surga. Itu orang Qadariyah. Tapi orang Jabriyah ini kelihatannya tawadu. Tawadunya gimana? Mereka pasrah ya, pasrah gitu bahwa perbuatan mereka itu sudah ditakdirkan oleh Allah ya. Tetapi mereka masuk dalam kekurangan ajaran yang enggak tanggung-tanggung juga gitu loh. Ya, sampai misalnya mereka itu menuduh binatang itu Qadariyah ya. Ini ada sejarahnya itu ya. Hud-hud ya. Hud-hud itu kan pernah diutus oleh Nabi Sulaiman ya untuk menyelidiki Bilqis ya, ada sejarahnya tadi ada Al-Qur'an ya. Kemudian Hud-hud itu mengatakan gini. Ini sebenarnya agak lucu sedikit tapi mereka kurang ajar ya. Hud-hud itu mengatakan, "Inni wajadtuha wa qaumaha ya'buduna ya yasjuduna min dunillah." Ya. Aku mendapatkan Ratu Bilqis dan kaumnya itu bersujud kepada selain Allah. Jadi mereka bersujud kepada selain Allah. Qad zayyana asy-syaitanu a'malahum, setan telah menghiasi amal perbuatan mereka. Maka orang Jabriyah mengatakan gini, ini burung hud-hud ini kayaknya akidahnya Qadariyah. Karena mereka mengatakan yang menghiasi amal perbuatan mereka itu bukan Allah tapi setan. Kalau kita mengatakan ya, kalau kita ya. Jadi sampai burung hud-hud aja dituduh Qadariyah. Ini kan gila ini ya. Sudah gila ini, sudah gila sekali. Kurang ajar sekali mereka itu ya. Jadi Al-Qur'an jadikan permainan. Jadi hud-hud sendiri itu dianggap pemahamannya Qadariyah gitu ya. Hud-hud ini jadi enggak benar hud-hud ini. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini cerita yang enggak benar tentang hud-hud. Dan yang lebih kurang ajar lagi ketika mereka bercerita tentang iblis. Jadi iblis kan disuruh sujud sama Adamnya. Kemudian Allah namana ka'alla tasjud. Allah bertanya kepada iblis, "Kenapa kamu enggak bersujud kepada Adam?" Kan iblis menjawab dengan jawabannya. Ya, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min, kan aku engkau ciptakan dari api, engkau menciptakan dia dari tanah. Enggak mau aku. Jadi karena takabur. Kata orang Jabriyah ini, "Lau kuntu hadiran," kalau saya hadir pada saat itu. Wah, ini kurang ajarnya, kurang ajar banget ini. "Laqultu mana'tahu." Aku akan berkata di hadapan Allah, "Engkau ya Allah yang telah menciptakan iblis untuk nolak." Jadi bukan iblis yang menolak. Jadi iblis ini kata mereka itu salah jawab. Nah, jadi dengan mengatakan begitu salah jawab, seharusnya iblis bilang, "Engkau ya Allah yang buat aku nolak. Kalau enggak kau takdirkan, kau kurang ajar sekali." Kurang ajar apa enggak? Jadi Jabriyah ini sebenarnya dalam banyak hal lebih kurang ajar ya dari Qadariyah. Nah, lebih kurang ajar dari Qadariyah. Tampaknya saja mereka itu pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka bersikap kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan-pernyataan mereka. Ini termasuk ya, ini sebagai penutup ya pada pertemuan sore hari ini ya, sebagai penutup ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ayat azab ya. Yu'adzibu may yasha. Allah akan mengazab siapapun yang Allah kehendaki. Lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang yang berhak untuk diazab, kan gitu ya. Dan Allah tidak akan mengazab dalam Al-Qur'an orang-orang yang beriman dan bersyukur. Maka mereka menjawab, "Enggak." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kaffarahum, yang membuat mereka menjadi kafir, summa azabahum, kemudian mengazab mereka. Ya, ini kan kurang ajar kan. Jadi Allah yang membuat mereka kafir lalu mengazab. Jadi bukan karena dosa-dosa mereka, enggak. Ya. Allah menciptakan mereka menjadi kafir, Allah menciptakan dosa mereka, Allah yang mengazab mereka. Jadi semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah summa iyadzu billah. Hada nisbatun ila Allah ma la yaliqu biha. Ini sungguh menisbatkan kepada Allah yang tidak pantas sama sama sekali. Wa alaisa Allah bidzallamin lil 'abid, Allah tidak akan menzalimi hamba. Wa ma zalamahu Allah, Allah tidak menzalimi mereka, walakin anfusahum yadhlimun, justru mereka menzalimi dirinya sendiri. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, segala sesuatu musibah yang terjadi itu karena kesalahan kamu. Jadi Allah itu lepas dari segala kesalahan. Ya. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, yang mau beriman beriman, yang kufur kufur. Allah sudah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Jadi itu saja yang kita sampaikan. Ini sebagai awalan dari pembahasan tentang keyakinan Jabriyah terhadap doa yang sangat jelek, ya, bahwa mereka mengatakan bahwa kalau sudah ditakdirkan Allah, ya buat apa berdoa lagi, ya, enggak usah aja, orang semua sudah ditakdirkan. Jadi itu adalah pernyataan yang tidak benar. Saya cukupkan sini. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.